tiada guna. Bila-bila banyak menghayal, bisa membuat badan binasa. Kalau menghayal menjadi kaya, bisa mencuri hai orang punya. Apabila sial lindungi badan, tak mustahilkan tertangkap basah. Bila-bila banyak menghayal, bisa seperti hai orang gila. Tahu-tahu engkau tertawa, menghayal senang padahal susah. Daripada tidak punya kerja, lebih baik kita bergembira. Mari menyanyi berdendang riang, agar hayal tak datang menjelma. Bisa membuat badan binasa. Kalau menghayal menjadi kaya, bisa mencuri hai orang punya. Apabila sial lengkung di badan, tak mustahilkan tertangkap basah. Bila-bila banyak menghayal, bisa seperti hai orang gila. Daripada tidak punya kerja, lebih baik kita bergembira. Mari menyanyi berdendang riang, agar hayal tak datang menjelma.